فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.